Pare la punda si pandi, sikulewa sikulewa, wala si vuti bangi. Lani uwa kinda wesha dala mlangi langi. Lani uwa mama wesha dala mlangi langi. Yameni tosha sifanyi tena mwanangu. Yameni tosha sifanyi tena. Yameni tosha sifanyi tena mwanangu. Yameni tosha sifanyi tena. Sama wala nami na iyo yo sili wala sifahamu na yote uandika yo nikilala na kufikiri kinda weki uwajangu jamoyo. Nikilala na kufikiri kinda weki uwajangu jamoyo. Yameni tosha sifanyi tena manangu. Yameni tosha sifanyi tena. Yameni tosha sifanyi tena. Unafanyaje kwani? Yameni tosha sifanyi tena. Sifanyi tena vitu nangi mama. Yameni tosha sifanyi tena. Wajuwaje? Yameni tosha yapi? Sifanyi tena mwanangu. Yameni tosha sifanyi tena. Nimeapa gari la punda sipandi. Sikulewa sikulewa wala sivuti bangi. Lani uwa kinda wesha dala mlangi langi. Lani uwa mama wesha dala mlangi langi. Yameni tosha sifanyi tena mwanangu. Yameni tosha sifanyi tena. Mama nilikwambia. Yameni tosha sifanyi tena mwanangu. Yameni tosha sifanyi tena. Yameni tosha sifanyi tena.